Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayolah khatabila rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kita, membahas kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn Al-Hasan ibn Al-Husain al-Ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk bab yang ke-22 yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, babun fin nasihah, bab tentang an-nasihah. Dan ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang definisi daripada an-nasihah dan apa yang dimaukan dengan an-nasihah, di mana seperti yang kita nukilkan kemarin dari keterangan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, an-nasihah itu berputar pada tiga hal. Yang pertama, hubbuka li akhika, cintamu kepada saudaramu. Yang kedua, tabyinuka lahu, engkau memberikan ilmu atau penjelasan tentang satu kebaikan kepada dia. Dan yang ketiga, targhibuka lahu, engkau dorong dia, motivasi dia untuk melakukan kebaikan tersebut. Ini yang dimaksud dengan an-nasihah. Dan juga telah kita nukilkan dan nanti akan kita bahas insyaallah dalil yang pertama dari hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjadikan salah satu inti penting di dalam agama ini adalah an-nasihah. Dan sampai beliau mengulangnya 3 kali menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat. Tayib. Berikutnya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang pertama surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Kata Allah Azza wa Jal, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya saja orang-orang yang beriman itu ikhwatun, mereka adalah bersaudara. Ayat ini, ayolah khotufillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwa manusia yang mereka masuk di dalam lingkaran syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinannya yang kuat, dengan ikrar lisannya, kemudian dibuktikan dengan amalannya, sesungguhnya mereka itu adalah saling bersaudara. Jadi, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mengsabitkan, ayat ini menetapkan bahwasannya dimanapun dia, seorang manusia itu, siapapun dia, apapun bahasanya, selama dia mukmin, selama dia muslim, maka dia bersaudara dengan yang lainnya. Dia bersaudara dengan yang lainnya. Wal wajib 'alal mu'min an yakunu kama qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun. Sehingga bisa kita pahami dari ayat ini, termasuk kewajiban bagi setiap mukmin. Setiap mukmin berarti masing-masing pribadi, bukan hanya kepada satu orang, bukan hanya kepada satu kelompok, bukan hanya kepada satu golongan dan seterusnya, tapi masing-masing pribadi muslim, laki-laki maupun wanita dan seterusnya. Tayyib. Al wajibu alaihim an yakunu kama qala ta'ala. Yang wajib atas mereka adalah menjadi seperti apa yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat ini, menjadi bersaudara. Yang namanya saudara itu saling mendukung, yang namanya saudara itu saling cinta, yang namanya saudara itu saling melindungi, yang namanya saudara itu, dan seterusnya. Konsekuensi daripada saudara. Dan masyarakat rahimani wa rahimakumullah, hubungan persaudaraan di atas keimanan itu lebih kuat dibandingkan hubungan persaudaraan dengan apa namanya ikatan darah. Apakah itu ayah ibu dengan anaknya, atau seseorang dengan kakaknya, dengan adiknya, seseorang dengan kakeknya, dengan neneknya, dan seterusnya. Yang lebih kuat menurut Allah Subhanahu wa taala adalah tali hubungan keimanan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, wal ukhuwatu fid dini aqwa minal ukhuwati fin nasabi. Hubungan persaudaraan di atas agama itu lebih kuat dibandingkan hubungan nasab. Bal innal ukhuwata fin nasab ma'adamid din laisat bisyai'in. Karena sesungguhnya hubungan darah seseorang dengan orang lain tanpa kehadiran agama pada masing-masing mereka berdua, laisa bisyai'in, di dalam Islam tidak dianggap sebagai hubungan yang sebenarnya. Begitupun sebaliknya, tanpa hubungan darah, tetapi ketika masing-masingnya adalah orang-orang yang tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia bersaudara. Tayib, hak persaudaraan di atas agama Allah Subhanahu wa taala lebih besar dibandingkan hak persaudaraan atas dasar nasab. Tayib. Hal ini masyaallah rahimani wa rahmakumullah, jika kita lihat Al-Qur'anul Karim, kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat yang membuktikan tentang apa yang kita sebutkan di atas tadi, bahwa ukhuwah fiddin aqwa min minal ukhuwati fin nasab. Persaudaraan di atas agama itu lebih kuat dibandingkan persaudaraan karena nasab. Salah satu contohnya, Rasul yang pertama, Nuh alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nuh alaihi salatu wassalam. Anak daripada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah seorang yang kafir, tidak mau mengikuti ayahnya yang seorang nabi, yang seorang rasul, bahkan rasul pertama, keutamaan Nuh alaihi salatu wassalam. Anaknya seorang kafir. Ketika Nuh alaihi salatu wassalam, saat Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan datangnya banjir besar yang menimpa kaum Nuh alaihi salatu wassalam, dan Nuh sudah mengajak semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penduduk bumi, baik hewan-hewan, burung-burung, demikian juga manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di bawah, di atas bahtera itu. Namun anak beliau tidak mau ikut. Anak beliau termasuk dari orang-orang yang menentang, ada di barisan orang-orang yang menentang dakwah Nuh alaihi salatu wassalam. Tidak berhenti ajakan Nuh alaihi salatu wassalam kepada anaknya. Baik. Terus diajak sampai kemudian air bah itu meninggi, meninggi, meninggi, dan akhirnya tidak ada satu daratan pun yang ada di muka bumi kecuali telah tertutupi oleh air. Dan tidak ada lagi tempat berlindung. Termasuk anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketika diajak, dia mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Ayah, aku akan pergi mencari kemana daerah yang paling tinggi yang bisa melindungi aku dari air. Tapi kata Nuh alaihi salatu wassalam, la 'asimal yaum min amrillah. Hari ini tidak ada yang bisa melindungi kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua daratan yang ada di bumi ini akan hilang, akan tertutup oleh air. Dia lari mencari tempat-tempat yang tinggi, sampai di satu tempat di mana dia merasa aman di situ. Namun ternyata ketetapan Allah Subhanahu wa taala berjalan dan tidak dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan itu anak beliau sallallahu alaihi salatu wassalam. Selesai. Tidak. Nuh alaihi salatu wassalam sebagai seorang ayah yang merasa bahwa hubungan antara beliau dengan anaknya itu hubungan yang kuat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta arhamur rahimin. Ya rab, sesungguhnya anakku itu termasuk keluargaku. Lihat yang dikatakan oleh Nuh, inna bani min ahli, anakku itu termasuk keluargaku, wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu itu adalah al-haq, dan engkau ya Allah arhamur rahimin adalah zat yang maha pengasih dibandingkan segala makhluk yang mengasihi. Baik. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak menganggap tali nasab antara Nuh dengan anaknya. Ketika Nuh seorang rasul, anaknya adalah seorang yang kafir, tidak akan bermanfaat karena tidak ada agama di antara mereka berdua. Baik, Allah Subhanahu wa taala menegur Nuh alaihi salatu wasallam. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, kata Allah, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya anakmu itu bukan termasuk keluargamu. Oleh Allah diingatkan seperti ini, bukan termasuk keluargamu, dinafikan dengan laisa. Baik. Padahal kalau kita lihat, memang itu anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Darah dagingnya Nuh alaihi salatu wasallam yang dibesarkan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menganggapnya sebagai keluarga Nuh. Kenapa sebabnya? Allah sebutkan kelanjutan daripada ayat itu. Innahu 'amalun ghairu salih. Sesungguhnya amal yang dia lakukan, perbuatan yang dilakukan itu bukan perbuatan yang soleh, bukan amalan soleh, bukan perbuatan baik. Kenapa? Karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu laisa min innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Diingatkan keras oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan kamu meminta kepadaku tentang sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Apa? Ketetapan Allah enggak akan bisa dirubah. Seorang ketika dia muslim, dia mukmin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mati di atas keimanannya, dia akan mendapatkan jannah. Tapi seorang yang dia tidak mau tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, dia kufur, dia ingkar dengan agama Allah Subhanahu wa taala, mati di atas itu, maka dia berhak masuk ke dalam neraka. Tidak ada hubungannya antara orang pertama dengan orang yang kedua. Nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan sendiri-sendiri. Tidak akan bermanfaat. La yanfa'u malun wala banun, kata Allah. Hari di mana tidak akan lagi bermanfaat yang namanya harta dan anak-anak. Kamu punya anak soleh, kalau kamu mati dalam kondisi kafir, kamu mati dalam kondisi bermaksiat, anakmu tidak akan bisa menyelamatkan kamu. Demikian juga kalau orang tuamu adalah seorang tua yang soleh dan kamu mati di atas kekafiran, orang tuamu tidak akan bisa menyelamatkan kamu. Hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hubungan apapun antara kedua orang. Masing-masing mempertanggungjawabkannya sendiri. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, illa man atallaha biqalbin salim. Siapa yang selamat? Kata Allah, kecuali orang-orang yang atallaha, datang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Apa hati yang selamat itu? Hati yang hidup, ashab qulub al-mutmainnah, yaitu hati-hati yang tenang, dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib, ini ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah menegaskan kepada kita kaidah yang disebutkan oleh beliau tadi, annal ukhuwata fiddin aqwa minal ukhuwati fin nasab. Persaudaraan di atas agama Allah Subhanahu wa taala lebih kuat dibandingkan persaudaraan karena nasab. Tayib. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua. Kata beliau rahimahullah, wa qala ta'ala ikhbaran an Nuh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkhabarkan tentang Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Ini dalam bab nasihat tadi. Kata beliau rahimahullah, di sini beliau potong hanya pada apa namanya lafaz pendek yang berkaitan dengan bab ini. Kata Nuh alaihi salatu wasalam kepada kaumnya, wa ansahu lakum, dan aku ini adalah sebagai pemberi nasihat kepada kalian. Merujuk yang kita sebutkan kemarin, maka yang dimaksud pemberi nasihat di sini adalah Nuh alaihi salatu wasalam mencintai mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasalam menginginkan kebaikan untuk mereka, dan beliau mengajarkan ilmu kepada mereka tentang kebaikan itu serta menghasung mereka, mengajak mereka di atas kebaikan tersebut. Tayib. Ayat ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah adalah penggalan daripada kisah tentang Nuh alaihi salatu wasalam yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf. Ini adalah potongan dari surat Al-A'raf ayat 62. Dan ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan tentang para nabi, dan kisah yang dimulai dengan Nuh ini akan selanjutnya berlanjut dengan nabi-nabi yang lain. Tayib, antum bisa lihat mulai dari ayat tadi, ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kelanjutan ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nuh alaihi salatu wasalam kepada kaumnya, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairuh, dan telah kami utus Nuh kepada kaumnya. Lantas dia mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala oleh kalian. Malakum min ilahin ghairuh, kalian tidak memiliki ilah sesembahan yang berhak untuk disembah selain daripada dia Allah subhanahu wa ta'ala. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim, sesungguhnya aku takut jika azab yang pedih, jika azab yang besar itu menimpa kepada kalian. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Tapi ketika Nuh alaihi salatu wasallam mendakwahkan ini kepada kaumnya, segelintir orang dari mereka menjawab seruan Nuh alaihi salatu wasallam tadi. Mereka mengatakan, inna lanaraka fi dhalalim mubin, sesungguhnya kami wahai Nuh melihat engkau itu adalah orang yang tersesat dengan kesesatan yang nyata. Diajak untuk beriman, diajak untuk bertauhid, malah dikatakan tersesat, terbalik kondisinya. Mereka yang tersesat, mereka yang terjatuh dalam kesyirikan, merasa bahwa mereka berada di atas kebenaran. Sementara Nuh yang mendakwahkan tauhid dikatakan orang yang tersesat. Tayyib. Kemudian qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Nuh mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi dhalalatun, aku ini bukan seorang yang tersesat, walakinni rasulun mir rabbil alamin, tapi aku ini adalah seorang utusan dari Rabb semesta alam. Belum pernah ada yang mendakwakan ini kepada manusia sebelum Nuh alaihi salatu wasallam. Itu pertama kalinya seorang manusia diutus untuk menyampaikan kepada kaumnya bahwa dia adalah utusan Allah. Betapa beratnya kalau kita bayangkan dakwahnya Nuh alaihi salatu wasallam. Maka wajar saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan panjangnya waktu dakwah Nabi Nuh itu lama sekali, cukup lama. Berapa tahun Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah? 950 tahun beliau berdakwah. Alfasanatin illa khamsina aman, kata Allah. 1000 kurang 50. 950 tahun Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah kepada tauhid. Tapi ternyata hasilnya tidak semua kaum beliau mengikuti Nuh alaihi salatu wasallam. Ini motivasi juga kepada antum yang berdakwah kepada orang lain, menyampaikan ilmu, menyampaikan tauhid, menyampaikan al-haq. Jangan mudah bosan, jangan mudah ngeluh, jangan mudah marah dan seterusnya. Sudah seberat apa cobaan antum dalam menyampaikan dakwah ini? Sudah sesakit apa yang antum rasakan ketika menjelaskan tentang tauhid dibandingkan Nuh alaihi salatu wasallam? Tayyib. Kita lanjutkan. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum. Ini syahid ayat yang diambil oleh Al-Imam An-Nawawi. Uballighukum risalati rabbi, aku menyampaikan kepada kalian risalati rabbi, pengutusan-pengutusan yang diamanahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rabbku. Wa ansahu lakum, dan aku memberikan nasihat kepada kalian. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku adalah orang yang saat ini paling mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak kalian tahu. Tayyib. Dalam rangkaian ayat-ayat tadi, ini juga mengingatkan kepada kita poin yang kita bahas kemarin, bahwa dalam nasihat itu ada tiga hal. Yang pertama didasari kecintaan dari Nuh alaihi salatu wasalam. Ini pada ayat yang ke-59 tadi beliau menyebutkan, inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim, aku takut azab yang besar itu akan menimpa kalian. Jadi Nuh cinta kepada kaumnya agar mereka tidak mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kemudian ilmu, berikan ilmu, berikan penjelasan. Itu ada pada ayat yang ke-62, mulai ayat yang ke-62, ayat yang awal ayat. Uballighukum risalati rabbi, aku sampaikan kepada kalian pengutusan-pengutusan dari Rabbku, pesan-pesan dari Rabbku untuk kalian. Diberikan penjelasan. Dan yang ketiga, hasung mereka. Wa ansahu lakum, aku memberikan nasihat kepada kalian. Cinta, berikan ilmu, dan dorong dia sampai melakukan kebaikan tersebut. Itulah nasihat. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Yang berikutnya, wa qala ta'ala ikhbaran an Hud. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengkhabarkan tentang Nabi Hud alaihi salatu wassalam dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-68. Di sini dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi, wa ana lakum nasihun amin, dan aku lakum untuk kalian wahai kaumku nasihun amin, adalah seorang pemberi nasihat amin yang dapat dipercaya. Tayib. Hud diutus kepada kaum siapa? Siapa nama kaumnya Hud? Hah? Jangan nanung terus yang jawab. Yang lain. Kaum Ad, tayib. Wa ila Adin akhahum Huda. Dan kepada Ad kami utus kepada mereka saudara mereka Hud. Nah, kita lihat ayatnya. Ayat 68. Di sini Hud alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan yang sama. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-65 dimulai dari situ. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh. Dan kepada Ad kami utus kepada mereka saudara mereka Hud. Dia mengatakan ya qaumi, wahai kaumku, ibudullah, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian sesembahan yang berhak untuk disembah selain daripada Dia Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun? Tidak maukah kalian bertakwa? Seruannya sama dengan kalimatnya Nuh tadi, sama ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairuh. Jadi inti dakwah daripada Nuh dengan inti dakwah daripada Hud alaihi wassalatu wassalam sama. U'budullah malakum min ilahin ghairuhu. Sampai dengan Muhammad SAW sama. Inti dakwahnya sama. Yang berbeda hanya rincian syariatnya. Muhammad SAW mendakwahkan sama seperti apa yang didakwahkan oleh Nuh. Sama seperti apa yang didakwahkan oleh Hud alaihi salatu wassalam. Sama seperti yang didakwahkan oleh Saleh, oleh Ibrahim, oleh Musa, oleh Yahya, oleh Isa dan seterusnya. Sama. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Lagi-lagi ketika disampaikan ajakan untuk bertauhid tadi, qala mengatakan al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Segelintir orang yang kafir, yang ingkar dari kaumnya Hud alaihi salatu wasalam, mereka mengatakan inna lanaraka fi safahatin. Kalau Nuh tadi dituduh apa? Sesat. Inna lanaraka fi dholalatin. Hud mereka mengatakan inna lanaraka fi safahatin. Sesungguhnya kami melihat kamu ini wahai Hud alaihi salatu wassalam fi safahatin. Bodoh. Menyampaikan tauhid dianggap orang bodoh, orang tidak berpendidikan, orang tidak berpengetahuan. Tayib. Ini sudah dialami oleh Hud alaihi salatu wassalam. Inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Sesungguhnya kami ini menganggap engkau itu orang yang bodoh dan kami berprasangka bahwa kamu adalah orang-orang yang berdusta. Setelah mendapatkan perkataan itu, Hud alaihi salatu wassalam mengatakan qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Wahai kaumku, aku ini bukan orang yang bodoh. Walakinni rasulun mir rabbil alamin, tapi aku ini adalah utusan dari Rabb semesta alam. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Sama kalimatnya? Sama. Uballighukum risalati rabbi. Aku sampaikan kepada kalian tentang pesan-pesan dari Rabbku. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku ini bagi kalian adalah seorang pemberi nasihat yang dapat dipercaya. Lagi-lagi tiga hal Allah sebutkan di sini ketika menyampaikan bahwa Hud maupun Nuh adalah seorang pemberi nasihat. Yang pertama, dia cinta dulu terhadap kaumnya. Dia tidak ingin kehancuran, tidak ingin kebinasaan menimpa kaumnya dengan mereka menjadi ahlun nar. Yang kedua, diberikan ilmu, uballighukum risalati rabbi. Dan yang ketiga, barulah dia sebagai seorang pemberi nasihat, diajak, dimotivasi sampai dia mau mengamalkan kebenaran, mengamalkan kebaikan. Tayib. Lalu Hud alaihi salatu wassalam mengatakan kepada mereka awajibtum. Baik, tadi yang Nuh alaihi salatu wassalam belum mana lanjutkan. Setelah menyampaikan bahwa aku ini adalah seorang pemberi nasihat, Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan kepada mereka awajibtum. Apakah membuat kalian heran? Apa yang disampaikan? Apakah membuat kalian heran? Anja'akum dzikrun mir rabbikum ala rajulin minkum. Bahwa datang kepada kalian peringatan dari Rob kalian, dari Tuhan kalian, melalui perantara salah seorang manusia dari kalian sendiri. Apakah menghinakan kan? Wajar awal-awal Nuh itu rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang menentang. Beliau alaihi salatu wasallam menyadarkan mereka, apakah kalian heran? Kalau Allah Subhanahu wa taala mengutus seseorang dari kalian sendiri untuk menyampaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya walitattaqu wala'allakum turhamun. Supaya kalian itu menjadi orang yang bertakwa, supaya kalian itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Hud alaihi salatu wasalam juga mengucapkan yang sama. Beliau alaihi salatu wasalam sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-A'raf 69, awa ajibtum an ja'akum dzikrun mir rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum. Kalimatnya sama. Apakah membuat kalian heran ketika datang dari kalian seorang laki-laki yang menyampaikan peringatan dari Rabb kalian, liyundhirakum, memberikan peringatan kepada kalian. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Ada korelasinya dengan Nuh. Dan ingatlah oleh kalian nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian itu orang-orang yang berkuasa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala setelah zaman Nuh alaihi salatu wassalam. Taib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Dua ayat ini menjadi dalil yang tegas bahwasannya rasul yang pertama Nuh alaihi salatu wassalam diikuti rasul-rasul yang berikutnya, mereka adalah pemberi nasihat dan metodenya sama. Yang pertama, cintai dulu siapa yang akan kamu berikan nasihat. Yang kedua, berusahalah untuk memberikan ilmu kepada mereka. Dan yang ketiga, motivasi mereka untuk bisa mengamalkan kebaikan tersebut. Itu yang disebut dengan an-nasihah. Tayyib. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Muthaymin rahimahullah ta'ala, wa ala kulli hal, intinya yajibu alal mar'i an yakuna li ikhwanihi minan nasihin. Wajib atas seseorang siapapun dia, an yakuna li ikhwanihi minan nasihin, untuk menjadi orang yang mau memberikan nasihat kepada saudaranya. Kepada saudaranya, saudara seagama, saudara seiman, saudara seislam. Mubdian lahum bil khair, yang mau menampakkan kebaikan untuk mereka. Da'yan lahum ilaih, mau mengajak mereka kepada kebaikan itu. Hatta yuhaqqiqa bidzalika al-ukhuwatul imaniyah, sehingga akan terrealisasi dengan hal itu. Dengan apa? Saling memberikan nasihat. Saya berikan nasihat buat antum, antum juga berikan nasihat buat ana. Saling memberikan nasihat, saling menerima nasihat, sampai terrealisasi kata beliau al-ukhuwatul imaniyah, yang namanya persaudaraan di atas keimanan. Maka ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, tidak akan mungkin bisa terbentuk satu komunitas yang bisa solid di atas keimanan, di atas ilmu, di atas ketakwaan, di atas ketaatan, kalau tidak mau saling menasehati, saling memberikan nasihat atau menerima nasihat. Tidak akan mungkin jadi. Satu inginnya memberikan nasihat saja abai kalau ada orang yang mendatangkan nasihat untuk dia. Maunya mengingatkan saja tidak mau diingatkan, maunya menyampaikan ilmu saja tidak mau menerima ilmu. Tidak akan terbentuk komunitas yang di atas keimanan, di atas ketakwaan, di atas ketaatan. Maka untuk mewujudkan itu harus berkomitmen, sama-sama saling memberikan nasihat dan juga siap untuk menerima nasihat dari saudaranya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini dalil daripada ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Berikutnya, wa amal ahadith, adapun dalil-dalil dari hadith. Fal awal, yang pertama, an Abi Ruqayyata Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, bahwasannya Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Di sini dinukil oleh An-Nawawi, tidak ada pengulangan, tapi dalam riwayatnya disebutkan Nabi SAW mengulangnya 3 kali, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Setelah 3 kali Nabi SAW mengucapkannya, qulna liman, kami para sahabat bertanya, liman, nasihat untuk siapa ya Rasul? Qala, lalu Nabi SAW menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitab Allah, nasihat untuk Rasul Allah, nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Saya ulang lagi pelan-pelan, dicatat. agama ini nasihat. Kenapa harus dicatat? Tadi di awal sudah saya sampaikan, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salim Al-Taymin, Rasulullah SAW dengan hadis ini menjadikan salah satu inti atau poros dari agama Allah Subhanahu Wa Taala adalah nasihat. Untuk siapa nasihat itu? Yang pertama, lillah. Nanti akan kita bahas mudah-mudahan agak panjang di masing-masingnya supaya dipahami apa maksudnya nasihat untuk Allah dan seterusnya. Yang pertama, an-nasiha lillah, nasihat untuk Allah. Yang kedua, wali kitabihi, nasihat berkaitan dengan kitab Allah, berkaitan dengan kitab Allah. Yang ketiga, wali rasulihi, nasihat untuk Rasul Allah. Yang keempat, wali a'immatil muslimin, nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Tapi ini penting, beliau jadikan salah satu di antaranya a'immatul muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan yang terakhir, wa'ammatihim, nasihat untuk keumuman kaum muslimin, yaitu seluruh pribadi muslim, mukmin. Taib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, hadis nomor 55. Kita bahas. Di dalam hadis ini tadi disebutkan atau dimulai bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu kali pernah menyampaikan sebuah nasihat kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa ad-dinu an-nasiha, agama itu nasihat. Dan dalam riwayat tadi disebutkan tiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu kepada para sahabatnya. Tentu kita maklum, pengulangan apalagi disampaikan oleh seorang rasul kepada umatnya mustahil tanpa tujuan, mustahil ada tanpa manfaat. Jadi tujuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya sampai tiga kali, tujuannya adalah supaya masalah ini menjadi perhatian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, agar mereka perhatian dengan itu, konsentrasi, fokus dengan masalah itu. Makanya diulang, kalimatnya pendek, satu kali disampaikan insya Allah hafal, ad-dinun nasihah. Tapi kenapa sampai diulang tiga kali oleh Nabi SAW? Supaya mereka memperhatikan kalimat itu dan supaya mereka mau mempelajari apa yang dimaksud oleh Nabi SAW dengan kalimat tadi. Itu kemudian terbukti, mereka bertanya, kulna liman, nasihat untuk siapa wahai Nabi SAW? Menunjukkan bahwa mereka betul-betul menaruh perhatian dan mereka kemudian ingin mendapatkan penjelasan tentang kalimat ringkas itu, tapi maknanya luas. Taib. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kita bahas yang pertama, an-nasihatu lillah, apa maksudnya nasihat untuk Allah. Taib. Jangan sampai disalahfahami, nasihat untuk Allah, kita memberikan nasihat untuk Rabbul Alamin. Tidak mungkin, jangan berpikiran seperti itu. Kufur kalau berpikiran seperti itu. Taib. Apa maksudnya an-nasiha lillah? An-nasiha lillah yaitu kamu menjaga, ini secara keumuman, nanti akan kita rinci masing-masingnya contohnya. Nasiha lillah, kamu menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas kamu. Itu makna globalnya. Baru perinciannya, apa maksudnya? Yang pertama, an-nasihatu lillah takunu bil ikhlasi lillahi ta'ala wa ta'abbudu lahu mahabbatan wa ta'ziman. Kamu memberikan nasihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kamu berusaha ikhlas dalam setiap amalan. Berusaha ikhlas dalam setiap amalan. Dan at-ta'abbudu lahu mahabbatan wa ta'ziman, melaksanakan ibadah dengan penuh cinta dan pengagungan, melaksanakan ibadah dengan penuh cinta dan pengagungan. Ini perlu diperhatikan. Dan ini yang pertama disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nasihah berkaitan dengan hak Allah. Jadi itu yang paling besar yang dituntut dari kita, kewajiban kita atas Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan pernah bosan kalau ikhlas lagi, karena itu yang paling utama untuk kita. Itu yang paling penting. Tanpa itu mau jadi apa antum di akhirat nanti? La syai'. Tidak akan jadi apa-apa tanpa ikhlas. Bisa jadi debu antum nanti di akhirat kalau tanpa ikhlas. Lalu kemana? Masuk ke neraka. Amalan dikaburkan seperti debu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, karena Allah Subhanahu wa taala yuta'abbadu lahul 'abdu mahabbatan fayaqumu bi awamirihi talaban lil wusuli ila mahabbatillahi azza wa jalla wa ta'dhiman. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk seorang hamba itu betul-betul menaruh cinta. Tayyib, cinta pengagungan, cinta ibadah yang dimaksud. Dan juga dengan penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah menjauhi larangan. Tujuannya apa? Lil husul atau lil wusul ila mahabbatihi. Supaya dia mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Fayantahi inda maharimihi khaufan minhu Subhanahu wa taala. Dia juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala karena rasa takutnya yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dia menjadi ahlun nar. Tayib. Rincian yang berikutnya termasuk an-nasiha lillah an yakunal insanu daiman dzakiran li rabbih. Ini juga penting. Yaitu seorang manusia harus selalu ingat kepada Rabb-nya. An yakunal insan daiman dzakiran li rabbih. Selalu ingat kepada Rabb-nya. Daim itu tidak berbatas waktu. Dalam setiap waktu. Kalau kamu bisa ingat saat makan, ingatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan ini itu ingatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Bukan ketika makan ingatnya seseorang, ketika mandi ingatnya seseorang, ketika tidur ingatnya seseorang. Yang layak untuk seperti itu kan itu Allah Subhanahu wa taala, diingat dalam setiap kondisi dan keadaan. Taib biqalbihi wa lisanihi wa jawarihihi. Ingatlah Allah dengan hati, dengan lisan dan dengan anggota badan. Hati yang selalu terjaga, lisan yang selalu basah dengan zikir, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan anggota badan yang selalu berusaha untuk melakukan amalan soleh. Maka ketika hatimu ingat Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk kamu sudah ingat. Lalu lisanmu berzikir mengucapkan 1-2 kalimat thayyibah, itu juga mengingat Allah. Atau kamu melakukan satu amal kebaikan, itu juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak jalannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudah tinggal kemauan kita mau atau tidak. Thayyib. Termasuk yang ketiga, nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, antakuna ghairatuhu lillahi. Dia harus menjadikan kecemburuannya didasari Allah Subhanahu wa taala. Fayagharu lillahi idzan tuhikat maharimuhu. Kalau kecemburuannya diikat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka marahnya itu bisa terkontrol. Dia hanya akan marah ketika urusan Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Ada satu larangan, orang mengerjakan melakukan larangan itu, baru muncul rasa marahnya itu. Bukan marah karena hal duniawi, bukan marah ketika ada orang melakukan kebaikan, tidak. Tapi dia bisa marah ketika larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dilanggar oleh orang lain. Ini menjadikan kecemburuan kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini adalah pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak pernah marah kecuali idzan tuhikatil maharim. Jika ada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh seseorang. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Dan tidak ada toleransi kalau masalah itu hududullah. Beliau marah-marah. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan memerah wajah beliau atau memerah mata beliau atau gemeretak gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan beliau pernah marah dalam kondisi apa? Lihat hadis-hadis itu. Beliau marah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ketika larangan-larangan Allah, batasan-batasan Allah dilanggar oleh seseorang. Baik, siapapun orang itu. Tidak peduli anaknya, tidak peduli orang tuanya, tidak peduli saudaranya, tidak peduli kerabatnya dan lain-lain. Karena dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan, masih ada satu hal lagi yang berkaitan dengan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus ada penjelasan dari Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya باذنillah. Wassallallahu wasallam barakallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.